dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf dan karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, dan masih pada bahasan bab yang keenam, yaitu karakteristik manhaj salaf. Karakteristik manhaj salaf atau sifat manhaj salaf. Dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu poin yang kelima, ada di halaman 240. Kata beliau hafizullah ta'ala, wasatiyah dan tidak ghulu. Di antara karakteristik manhaj salaf adalah wasatiyah atau bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Dan ini cukup panjang bahasannya. Ulun lihat di sini sampai ada poin yang ketujuh tentang bagaimana sikap pertengahannya manhaj salaf dibandingkan ya di kelompok-kelompok sempalan Islam yang lain, antara ghulu berlebihan ataupun sebaliknya. Kata beliau hafizullah ta'ala, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, pertengahan di antara firqah-firqah sesat atau kelompok-kelompok sesat. Sebagaimana agama Islam, pertengahan di antara agama-agama lainnya. Maksud dari wasatiyah ialah bersikap pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah jadikan kamu, umat Islam, ummatan wasata, umat pertengahan. Sedang yang dimaksud dengan ghulu ialah melewati batas dalam hal apa saja, dalam ibadah, amal, dan pujian. Entah itu dengan mencela maupun memuji. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berbuat itra kepadaku. Itra itu sama dengan ghulu, berlebihan dalam memuji. Jangan kalian lakukan kepadaku hal yang demikian. Memuji Nabi Muhammad kewajiban. Mencintai Nabi Muhammad kewajiban. Ia bagian dari agama ini. Tapi berlebihan dengannya, maka itu bukan, yakni perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika beliau hendak memasuki sebuah ruangan dan di dalamnya terdapat begitu banyak sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan mereka ingin menghormati Nabi Muhammad dengan berdiri, Nabi Muhammad suruh duduk kembali. Kenapa? Beliau anggap itu sikap yang berlebihan. Apalagi misalnya ya, di zaman kita sekarang di praktek ibadah tertentu, apa istilahnya tuh, mun sudah nang Mbah tuh, itu kan diantara keyakinannya adalah meyakini Nabi Muhammad hadir. Ini tidak benar. Di zaman para sahabat saja mereka melakukannya pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad gak suka. Di zaman kita sama seharusnya. Kalau kita ikut pendapat, Nabi Muhammad waktu itu hadir. Tapi tentunya menghadiri itu saja, kita tidak meyakininya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau iya pun, sikap kita salah. Muliakan Nabi Muhammad SAW. Hormati Nabi Muhammad SAW. Cintai Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan menjalankan perintahnya. Meninggalkan larangannya. mengikuti sunnahnya. Sunnah ini maknanya sangat luas ya. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna sunnah itu luas sekali, yaitu huda Rasulillah. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Baik itu perkataan, perbuatan, perkara zahir Islam, batin iman, perkara yakni usul, akidah, furu', ibadah dan yang lain. Muamalah, adab, akhlak, semua itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya kita mudah untuk menyebutkannya dengan istilah sunnah. Jadi sunnah ketika disebutkan di kajian-kajian kita itu secara umum ya adalah sunnah menurut definisi para ulama hadis. Kecuali ketika pengajiannya pengajian memang berkaitan dengan fikih, maka ia sunnah menurut yakni ulama fikih. Jadi jangan yakni dijadikan mem atau banyolan lagi ya. Ini masjid sunnah, ustaz sunnah, kemudian ada masjid wajib, ada ustaz makruh gitu kan, jangan ya. Itu istilah yang tidak tepat ya. Sunnah itu luas sekali. Oke. Nah, sedang yang dimaksud dengan ghulu ialah melewati batas dalam ibadah, amal dan juga pujian. Entah itu dengan mencela maupun memuji berlebihan. Jadi ada yang berlebihan dalam pujiannya, ada yang berlebih pertengahannya ahlus sunnah wal jamaah dalam bab ahlul bait, dalam bab sahabat mesti ada bahasan syiahnya nanti. Karena mereka sampai bukan lagi mencela, mengkafirkan. Apalagi kemudian mencela sampai berlebihan. Mencela saja tidak boleh, apalagi berlebihan sampai mengkafirkan. Makanya kata Nabi Muhammad, jangan kalian berbuat itrok kepadaku, berlebihan dalam memuji Subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka mengatakan yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu, pelit. Atau mereka mengatakan bahwasanya malaikat Allah adalah anak-anak perempuan Allah. Kata Allah, asyhadu khalqahum. Apakah mereka orang-orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana Allah menciptakan malaikat? Tentu tidak. Ente lihat aja enggak. Bagaimana Anda tahu bahwasanya ia adalah anak perempuan? Malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan gender. Dia punya sifat-sifat yang lain. Di antara sifat kemuliaan, sifat keindahan dan macam-macam. Bahasan kita dalam rukun iman khususnya kepada malaikat. Kata Allah, asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Kan enggak. Kemudian mengatakan tentangnya sesuatu yang tidak benar, yaitu yakni malaikat Allah adalah anak perempuan Allah. Dan tentunya mereka gambarkan itu ya. Malaikat bersayap, betul malaikat bersayap, firman Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka gambarkan malaikat bersayap dan kemudian cantik-cantik. Gambaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala melarang Ahlul Kitab bersikap ghulu dalam agama mereka, yaitu melampaui batas dari kadar yang telah disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan syariat termasuk perkara yang dilarang, demikian juga dengan ghulu. Artinya berlebihan tidak boleh, mengurangi juga demikian. Mencela tidak boleh, apalagi memuji berlebihan juga demikian. Harus memiliki sikap pertengahan. Bukan pinplannya, bukan plinplannya, tapi memiliki sikap yang tegas pertengahan. Tidak ada kelompok yang sesat kecuali mesti terpleset dalam bab ini. Entah berlebihan dalam bab, dalam satu bab atau kemudian lebih parah di bawahnya. Nanti kita akan bahas hari ini dalam asma dan sifat. Kemudian yakni poin kedua dalam masalah takdir, poin ketiga dalam masalah janji dan ancaman, poin keempat berkaitan dengan apa lagi itu? Ya, sikap pertengahan akan kita bahas dan bisa jadi kalau bisa ulun katakannya, ini harusnya puncak di antara yang kita pelajari selama ini, bab tengahnya ini. Ya, di antara begitu banyak prinsip yang kita sebutkan, inilah sikap yang harus kita miliki ketika kita berhadapan dengan begitu banyak kelompok dengan semua prinsip yang mereka miliki. Tapi ingat, prinsip mereka mesti entah itu ghulu atau jafa. berlebihan atau kemudian malah mengurangi, memuji berlebihan atau malah mencela atau mengkafirkan. Ahlus sunnah sifatnya tidak demikian. Manhaj salaf sifatnya tidak demikian. Mereka wasatiyah, bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Perhatikan, ghulu terbagi menjadi empat. Ini poin pertama. Dan poin pertama ini nanti ada 7 poin. Masya Allah. Ada 6 poin. Poin pertama ini ada 6 poin. B, ghulu dalam ibadah itu nanti 1 poin saja. Baru kemudian ghulu dalam muamalah, ghulu dalam adat istiadat. Jadi ada 6 poin ya. Mungkin satu di antaranya kita bahas pagi ini. Ghulu terbagi menjadi 4. Sikap berlebih-lebihan itu terbagi menjadi 4. A, ghulu dalam akidah. Ini yang paling parah tentunya. Yang dimaksud adalah ghulu kulli al-i'tiqadi. Ghulu kulli al-i'tiqadi, yaitu ghulu yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahnya adalah perkara ibadah, perkara akidah. Ghulu kulli al-i'tiqadi, ghulu yang berkaitan dengan keyakinan tapi menyeluruh, yang bisa mengeluarkan orangnya dari Islam, yang bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Ini sangat berbahaya karena perkara akidah. Orang kalau misalnya tidak melaksanakan salah satu di antara rukun Islam setelah syahadatain, itu perkara tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau tidak sholat, perdebatannya panjang. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mengimani salah satu di antara rukun iman, keluar. Ulun-ulang, orang ada yang tidak melakukan salah satu di antara rukun Islam setelah syahadatain. Kalau enggak syahadat kan enggak muslim. Setelah syahadatain yang kita bahas. Salat, zakat, puasa, haji. Orang enggak salat, orang enggak zakat, orang enggak puasa, orang enggak haji. Tidak keluar dari Islam. Yang dibahas para ulama bagaimana taubatnya ketika dia nanti sudah sadar. Walaupun tentunya dalam perkara salat sangat panjang bahasannya. Sebagian para ulama sampai mengeluarkan memang. Tapi kalau tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, enggak ada yang mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi kalau ada orang tidak meyakini salah satu di antara rukun iman setelah ditegakkannya hujjah, keluar. Karena ini keyakinan. Ini perkara batin, keyakinan, akidah, ini perkara zahir, amalan, ibadah. Dan yang barusan saya sebutkan di antara keterangan Syekh Al-Syekh ketika menerangkan hadis Arba'in Nawawi tentang Islam, iman dan ihsan. Di antara perbedaan kata beliau, orang yang tidak melaksanakan rukun Islam setelah syahadatain, selain sholat juga ada perdebatan dalam, itu enggak keluar. Tapi kalau akidah, keluar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun kita tidak sembarangan ya, harus terpenuhi persyaratan dulu pada orang ini hingga kemudian dia bisa keluar atau dikeluarkan dari Islam. Yang dimaksud adalah ghulu kulli al-i'tiqadi. Ghulu secara menyeluruh berkaitan dengan akidah. Ghulu dalam perkara akidah ini lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal. Kita akan bahas nanti poin B. Karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ini secara umum ya, ada perpecahan nanti, tapi kalau secara individu, orangnya bisa keluar. Ini sangat berbahaya. Di antara bentuk ghulu dalam perkara akidah dan sikap pertekan ahlus sunnah wal jamaah padanya ialah, nah ini contohnya. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan sikapnya dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara golongan mu'attilah dan musyabbihah. Ulun ingat sekali 6 poin ini disampaikan Ustaz Ahmad Faiz di Masjid Al-Jihad. ketika beliau ke Banjarmasin kemudian ke Al-Jihad, ini yang beliau bahas. Sikap pertengahan Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang sesat. Persis ini yang beliau bahas. 6 poin ini. Walaupun tentunya sangat beliau pres karena waktunya mepet. Yang pertama, Ahlus Sunnah adalah memiliki sikap pertengahan, wasatiyah. Dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, antara golongan Mu'attilah yang menta'til, yang meniadakan sifat Allah karena ingin mensucikan, tapi akhirnya kebablasan, akhirnya jadi meniadakan. Padahal niatnya ingin mensucikan Allah. Karena kalau ditetapkan, itu seperti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tiadakan, kebablasan. Niat ingin mensucikan, tak taunya malah meniadakan. Dan musyabbihah, yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Jadi yang satu kebablasan, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, yang satunya meniadakan. Ahlus Sunnah memiliki sikap pertengahan. Perhatikan, Mu'attilah adalah golongan yang bersikap ghulu dalam mensucikan Allah. Mereka hanya mengambil sebagian dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, yang artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Potongan ini saja. Mereka hanya mengambil potongan ayat ini saja. Bahkan golongan yang ekstrim dari mereka yaitu Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu bagian dari Mu'attilah. Mu'attilah kelompok besarnya, kelompok yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah itu bagian dari Mu'attilah. Sama seperti Al-Wa'idiyah. Satu kelompok namanya Al-Wa'idiyah, itu kelompok besarnya. Penyimpangannya dalam perkara wa'id, ancaman. Nah, cabang-cabangnya atau yang dia naungi ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Tapi nama besarnya Al-Wa'idiyah, sama seperti ini. Al-Mu'attilah, kelompok yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Jahmiyah itu yang ekstrim di antara mereka. Disebutkan di sini, bahkan golongan yang ekstrim dari mereka, yaitu Jahmiyah, kembali kepada penemunya, pencetusnya, pionirnya, namanya Jahm bin Sofwan. Makanya namanya Jahmiyah. Mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengambil sepotong saja. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Akhirnya ditiadakan. Musyabbihah beda lagi. Adalah golongan yang bersikap ghulu dalam menetapkan sifat Allah. Mereka pun mengambil sebagian dalil, yaitu firman Allah potongan berikutnya, wa huwa as-sami'ul 'alim. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, yang artinya adalah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka menetapkan sifat Allah taala dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kebablasan. Dua-duanya salah. Yang satu ingin mensucikan tapi akhirnya meniadakan, yang satunya menetapkan tapi kebablasan. Tidak seperti itu bersikap berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya pertengahan. Perhatikan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil seluruh ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala selengkapnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Dua-duanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha melihat, maha mendengar. Allah punya sifat, tapi enggak akan ada yang sama. Makhluk saja memiliki sifat yang sama, hakikatnya beda kok. Kita melihat, binatang melihat. Kita mendengar, binatang mendengar. Tapi hakikatnya kan beda. Kita enggak lihat malaikat, ayam lihat. Kan gitu. Atau misalnya pendengaran. Kita enggak dengar azab kubur, binatang dengar azab kubur. Beda. Sama-sama melihat, sesama manusia aja deh. Sesama manusia saja, sama-sama bisa melihat, tapi yang satu butuh alat bantu kacamata. Sama-sama mendengar, yang lain butuh alat bantu untuk mendengar. Di makhluk saja, sama sifatnya, melihat dan mendengar, hakikatnya bisa berbeda. Apalagi dengan sang pencipta, pasti beda. Tapi kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tapi tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Sesuai dengan yang dengan keagungan Allah sifatnya. Apapun itu, yakni bahasan sifatnya. Contoh di sini adalah maha melihat, maha mendengar. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun ahlu sunnah, mereka mengambil seluruh ayat tersebut, yaitu firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah enggak ada yang serupa. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Dua-duanya kita ambil, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi Allah punya sifat. Kalau sudah berbicara sifat Allah, kita berbicara Allah-nya. Jalan menuju itu enggak ada. Kita hanya pasrah. Makanya di antara keistimewaan akidah Islam itu ada prinsip kepasrahan, at-taslim. Ini perkara ghaib. Berbicara sifat Allah, bagaimananya sifat Allah itu membicarakan Allah-nya. Kan sifat nempel dengan yakni yang memilikinya. Sedangkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau mendengar dari orang yang pernah melihat Allah. Enggak ada. Sesuatu itu akan menjadi keyakinan kita kalau kita melihatnya atau kita mendengarnya atau kita mendengar dari orang yang pernah melihat. Ulun sering contohkan dengan suara gemercik uang receh atau kunci ketika digabung di kantong, ketika ulun goyang, semua jamaah pasti sudah tahu itu apa. Entah itu kumpulan uang receh atau itu adalah kunci. Kenapa? Karena Anda pernah lihat. Karena Anda pernah dengar. Hingga ketika Anda tidak melihat bendanya pun, Anda tahu kenapa? Saya pernah dengar suara seperti ini adalah kumpulan uang receh atau suara kunci. Atau dua-duanya digabung. Karena kita pernah melihat, lalu kita yakin. Karena kita pernah mendengar, lalu kita yakin. Atau kita mendengar dari orang pernah melihat. Tahu enggak itu suara apa? Wah, apa ya? Pastilah itu suara gemercik, yakni kumpulan receh dan kunci. Oh, ada yang ngasih tahu orang yang pernah lihat dan pernah mendengar. Berkaitan dengan sifat Allah, tidak ada dua-duanya. Nabi Muhammad tidak melihat langsung. Nabi Musa pun demikian. Hanya pasrah kita ini. Perkara-perkara ghaib, kalau kita enggak pasrah, kita akan ingkari semuanya. Dan yang paling pertama yang kita akan ingkari, sifat Allah. Selainnya, ini perkara ghaib yang lainnya. Alam jinkah apakah, itu belakangan. Sifat Allah adalah nomor satu yang kita ingkari. Lawan kita tidak mengindranya kok. Kalau bukan karena kita memiliki prinsip at-taslim, berserah diri saja. Pasrah saja. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, wah, kami dengarkan, kami taati, kami yakini. Firman Allah pasti benar, dan kemudian hadis Nabi Muhammadnya sahih, benar. Kalau enggak ada itu, kita akan ingkari banyak perkara dalam syariat Islam ini. Nah, yakni sifat Allah nanti diantaranya datang di hari kiamat. Gimana datang? Turunnya. Ya. Dan sifat-sifat yang lain. Membicarakan sifat Allah itu membicarakan Allah-Nya. Sedangkan jalan menuju ke situ tidak ada. Tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar dari orang yang pernah melihatnya. Kita hanya berserah diri. Fokus hanya kepada firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang Allah tetapkan, kami tetapkan. Yang Allah nafikan, kami nafikan. Seperti sifat zalim, Allah nafikan. Kita nafikan. Cuman, ketika ada satu sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Allah nafikan sifat zalim dari dirinya, kita tetapkan Allah Maha Adil. Itu prinsip. Yang Nabi Muhammad tetapkan, kita tetapkan. Berkaitan dengan sifat Allah. Yang Nabi Muhammad kemudian tiadakan, kita tiadakan. Itulah prinsip. Berkaitan kemudian dengan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya di Quran dan di hadis tidak disebutkan penetapannya, tidak disebutkan juga penafiannya, maka kita tawakuf diam diri, no comment. Karena tidak diterangkan. Kalau tidak diterangkan, Anda enggak bisa tahu. Dan jangan sok tahu. Di antaranya sifat tubuh tidak disebutkan di firman, tidak disebutkan di sabda. Entah itu penetapannya, entah itu penafiannya. Al-jism. Sifat tubuh untuk Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan. Maka berkaitan dengan lafaznya, maka kita tawakuf, berdiam diri, tidak berkomentar. Kenapa? Di firman enggak ada kita mau ngomong apa. Di sabda enggak ada kita mau ngomong apa. Enggak penetapannya, enggak penafiannya. Lalu bagaimana dengan maknanya? Oh, kita akan mendetailnya. Kalau yang dimaksudkan dengannya sebuah kesempurnaan, Allah paling pantas untuk memilikinya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengannya adalah sifat yang kurang, Allah sangat jauh dari sifat kurang. Inilah prinsip. Inilah yang selama ini kita pelajari. Jadi enak memahaminya. Allah memiliki sifat, kita tetapkan. Tapi sifat Allah tidak akan sama dengan sesuatu pun makhluknya. Jangan ditiadakan karena ingin mensucikan, salah. Jangan disamakan karena juga ingin mensucikan, salah. Gak ada yang sama. Sesama manusia saja memiliki sifat yang sama, hakikatnya berbeda. Memiliki sifat yang sama, hakikatnya berbeda. Sama-sama kita dan binatang misalnya punya tangan, tapi hakikatnya kan beda. Sama-sama kita memiliki mata, dengannya kita bisa melihat, hakikatnya berbeda. Bagaimana mata kita, mata binatang, dan bahkan kalau misalnya spesifik binatang tertentu, juga kan kemudian bedanya jauh. Mata kita yang alhamdulillah Allah ciptakan indah, dengan matanya spesifik binatang ular, serem. Berkedipnya pun bukan atas bawah, kanan kiri, cep, alien. Artinya sama-sama memiliki sifat melihat, sama-sama memiliki sifat memiliki mata dan dengannya melihat, hakikatnya beda kok. Itu sama-sama makhluk loh. Jadi enggak mungkin kemudian Khalik sang pencipta sama dan kita jangan menyamakan. Tapi Allah memilikinya. Gitu loh. Allah memilikinya tapi tidak pernah akan sama. Wallahu alam bissawab. Walaupun tentunya terkadang tuduhannya adalah ketika kita menetapkan, kita ini dituduh menyamakan. Enggak, siapa yang menyamakan? Kami hanya menetapkan yang Allah tetapkan. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad sebutkan dalam sabdanya, sebuah penetapan. Ya kami tetapkan lah, Allah sama nabinya yang ngomong kok. Tapi ketetapan yang kami tetapkan berdasarkan firman dan sabda, tidak akan kemudian kami menyamakannya dengan makhluk. Ada, tapi tidak pernah akan sama. Wallahu alam bisawab. Ini contoh pertama berkaitan dengan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat manhaj salaf berkaitan dengan wasatiyah. Mereka memiliki sikap pertengahan. Entah itu yakni berkaitan dengan ghulu, berlebihan, atau yang sebaliknya jafa, kering, atau terjemahannya adalah mungkin yakni ghulu, berlebihan, mengurangi. Kita mesti di tengah-tengah. Dan tidak ada kelompok sesat manapun kecuali mereka mesti salah satu di antara dua tersebut dalam bab-bab yang berbeda-beda. Dalam bab ini sifat Allah yakni Jahmiyah dengan Mu'attilahnya itu yakni menafikan, meniadakan sifat Allah. Tapi Musyabbihah mereka menetapkan tapi juga berlebihan dengan menyerupakannya. Ya penglihatan Allah ya kurang lebih kayak kita gini, tangannya juga kayak gitu. Enggak kayak gitu. Nanti dalam perkara takdir ada jabriyah, ada qadariyah. Kemudian dalam masalah janji dan ancaman ada yakni murji'ah dan juga ada khawarij dan mu'tazilah, beda-beda. Tapi semuanya mesti entah berlebihan, entah sangat mengurangi. Ahlus sunnah dia ada di tengah-tengah, wasatiyah. Itulah di antara sifat yakni manhaj salaf, wasatiyah, memiliki sikap pertengahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan sebagai mukaddimah untuk bab ini. Akan ada 5 bahasan berikutnya berkaitan dengan sikap pertengahannya ahlus sunnah dibandingkan kelompok yang menyimpang. Baru kemudian ada ghulu dalam perkara ibadah, ghulu kemudian jangan dalam perkara muamalah, dan ghulu dalam perkara adat istiadat. Masih panjang tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Kita ambil pertanyaan. Afwan, ana baru mengikuti pengajian di Masjid Syarifah. Afwan, izin bertanya untuk pembagian kitab Ad-Durus Al-Muhimmah bisa di mana atau dengan siapa? Dengan Bu Jamilah atau Bu Mimil atau dengan Bu Antin atau dengan Galeri Mirza ya, Mbak Mirza ya. Mudah-mudahan nonton nih. Ada 3 tuh saya sebutin tadi. Bisa dengan Bu Jamilah atau Bu Antin atau dengan Mbak Mirza. Monggo, karena bukunya gratis ya. Barakallahu fikum. Udah, pertanyaannya nanya buku doang. Barakallahu fikum jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan mendatang mungkin 2 atau 3 poin kita ingin sampaikan berkaitan dengan sikap pertengahannya ahlus sunnah di antara kelompok yang menyimpang. Entah berlebihan atau juga mengurangi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.